ganti. Curug dan Tirta Nadi yang permai, daun berbisik di tepi sungai, kelap-kelip sinarnya pelita, remang-remang bercahaya. Sunyi malam di kala purnama, terdengar jauh di sana sayup sampai tertiup pawana, gamelan penuh irama. Solo di batu malam sunyi, suara seni nan merayu-rayu, meresap dan mendalam di hati, menawan di malam di kala purnama. Terdengar jauh di sana sayup sampai tertiup pawana, gamelan penuh irama. Solo di waktu malam sunyi, suara seni nan merayu-rayu, meresap dan mendalam di hati, menawan di sanubari.